Faedah yang keberapa sekarang? 3. Hah? 5. Baik, ikra. Al-khamis anna tarka maladzatil hayatil mubahah zuhadatan wa ibadatan khurujun ani sunnatil mutahharah wa ittiba'un li ghairi sabilil mu'minin. Bahwasannya meninggalkan kelezatan hidup yang mubah karena zuhud atau ibadah, maka hal tersebut telah keluar dari sunnah mutahharah dan telah mengikut dan bukan selain mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Selain jalannya orang mukmin. Naam, anna man taraka maladul hayatil mubahah. Siapa yang sengaja-sengaja meninggalkan kelezatan hidup dunia yang mubah? Zahadatan wa ibadatan. Katanya sebagai zuhud dan sebagai ibadah pada Allah. Maka ini adalah perkara yang keluar dari sunnah yang mutahharah. Wattiba'un li ghairi sabilil mu'minin. Dan itu berarti mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Baik. Apa contohnya? Orang yang meninggalkan kelezatan yang mubah. Kemarin sudah disebutkan, tidak mau nikah, saya mau ibadah terus. Itu keluar dari sunnah. Yang tidak mau makan daging, seperti pendeta, bukan gak suka, karena zahadatan wa ibadatan, supaya saya tidak syahwatnya naik, katanya. Salah juga, keluar. Bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang mengatakan saya akan di rumah terus, enggak mau keluar karena di luar banyak maksiat, di luar banyak perempuan-perempuan yang kasiatin, ariatin, mailatin, mumilatin, ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah. Maka saya di rumah terus, takut saya akan menjaga diri saya dari fitnah-fitnah para wanita. Bagaimana? Di rumah terus enggak mau keluar, sholat juga di rumah, belajar juga di rumah, enggak hadir pengajian, enggak, itu juga khurujun anis sunnah. Khurujun anis sunnah. Bagaimana kalau ada orang yang berkata mirip seperti itu? Saya tidak mau ke pasar karena pasar itu banyak maksiat, karena pasar itu banyak begini, banyak begitu, banyak begini. Ibadatan wa zahadatan, saya zuhud, saya mau ibadah pada Allah dengan menjaga diri saya dari yang namanya pasar. Gimana ini? Hah? Sunnah atau khuruj ali sunnah? Kayaknya orang ini soleh banget ya. Soleh banget kan? Tidak mau ke pasar. Takut iman saya terganggu. Takut nanti mata saya kotor dengan pandangan-pandangan yang tidak pantas. Telinga saya mendengarkan maksiat-maksiat, musik-musik di sana. Saya tidak... Ya, pasar itu jelek bukan baru sekarang. Pasar itu jelek sejak zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menyatakan, kalau kalian masuk pasar, berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Apa maknanya? Maknanya boleh masuk pasar, tetapi berlindunglah kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Karena syaitan karena pasar itu tempatnya syaitan. Artinya apa? Tidak jadi haram. Hati-hati, apalagi dalam Quran disebutkan tentang Rasul, apa diantaranya? Yamshuna fil aswaq wa mada? Na'am barakallahu fikum. Makan makanan dan berjalan di pasar. Artinya beliau, para Rasul, manusia. Dia makan, dia minum, dan dia berjalan di pasar-pasar. Jangan ekstrim, jangan ghulu, jangan kebablasan, jangan berlebihan. Akhirnya orang di luar sana melihat betapa susahnya Islam, betapa susahnya agama, betapa susahnya. Bagaimana kalau ada sekian orang berkata, gara-gara kamu, dia berkata, udahlah, gak Islam-Islaman, susah Islam-Islaman, ini gak boleh, ke pasar gak boleh. Sampai sekian banyak yang mubah, tidak boleh. Maka orang-orang tadi yang kemudian putus asa dari agama, penyebabnya adalah orang bodoh tadi yang mengaku da'i. Mengajarkan zuhud mubtada', mengajarkan zuhud yang bid'ah. Zuhud yang bid'ah. Zuhudnya sufiyah. Ikhwan fillah na'udzubillah, kembali kepada kitab. Nomor 6. Sebelahnya. Kum. Ikhra. Sudah baca? Sebelahnya lagi. Fi mithli hadzal hadits asy-syarif bayanu anna al-islam laisa ruhbaniyan wa hurmanan. Pada semisal hadis ini, yang hadis yang mulia ini, ada penjelasan bahwasanya Islam tidak ada padanya rohbaniyah dan pengharaman yang halal. Wa innama huwa ad-din alladhi ja'a al-islahiddin wa dunya. Hanya saja Islam adalah agama yang datang untuk memperbagus, untuk memperbaiki agama dan dunia. Baik. Wa annahu a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Dan bahwasanya Islam memberikan. Cukup. Jazakallahu khairan. Fi mithli hadzal hadits asy-syarif. Hadis yang semodel hadis ini banyak. Di dalamnya ada bayanun, ada penjelasan. Annal Islam laisa rahbaniyah wa hilmanan. Agama Islam ini bukan rahbaniyah, bukan kebiarawanan, bukan kependetaan, bukan ajaran hirman. Ajaran Herman itu ajaran mengharamkan segala sesuatu yang mubah. Agama menyusahkan diri, bukan. Agama Islam bukan rahbaniyah. Wa innama huwa ad-din alladhi ja'a li islahid dini wa dunya. Tetapi ini agama yang datang untuk memperbaiki dunia dan memperbaiki agama. Agama untuk memperbaiki dunianya dan akhiratnya. Maka dunia pun diperbaiki. Seorang manusia memiliki syahwat. Barakallahu fikum. Itu fitrah atau khilqah. Khilqah itu artinya memang Allah ciptakan seperti itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Tetapi agama mengarahkan, hendaklah nikah, jangan zina. Iya kan? Hendaklah nikah, jangan zina. Manusia butuh atau memiliki nafsu terhadap harta, al-mal. Ya silahkan. Tetapi kata Allah, akhirat khairun laka minat dunia. Artinya jangan sampai mengalahkan akhiratnya. Silakan cari dunia. Siru fil ardi. Silakan berjalan di muka bumi. Wabtahu min fadlillah. Carilah fadilah Allah. Silakan. Tapi jangan lupa wal akhiratu khairun laka minal ula. Atau Allah katakan wala tansa nasibaka minat dunia. Silakan jangan lupakan duniamu. Tapi tujuan utamanya akhirat. Baik. Ada lagi orang dalam keadaan senang makan, masya Allah, mat'am atau mut'im. Masa nggak boleh mau makan? Wah, ayo kita makan-makan. Nanti kita kumpul di rumah, kita masak-masak, kita makan-makan. Oh ini hari Jumat, kita makan-makan. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Itu mubah, tetapi diajarkan kulu washrabu wala tusrifu, jangan berlebihan. Tusrifu, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Demikian pula manusia suka untuk berguyon-guyon, bersantai-santai dengan keluarga, istri, anak-anak, tertawa dan sebagainya. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku kalau di depan engkau seakan-akan melihat surga dan neraka. Tapi ketika aku di rumah, aku guyon-guyon dengan istri dan anak-anak, tertawa-tawa, seakan-akan lupa terhadap akhirat. Ya hambalah, namanya hambalah. Kalau engkau bisa terus menerus seperti engkau di hadapanku, la safahatkumul malaika, malaikat akan menjabat tanganmu. Kalau seperti itu, tapi enggak bisa manusia. Walakin ya hamdalah sa'atan sa'ah. Tetapi ya hamdalah ada saat-saatnya. Saatnya kita main bola, saatnya kita duduk serius di masjid, saatnya kita salat, saatnya kita baca Quran. Walakin ya hamdalah sa'atan sa'ah. Baik. Apalagi? Manusia suka apalagi? Barakallahu fikum. Semuanya yang mubah-mubah Allah ajarkan. Boleh makan tapi jangan yang haram. Boleh makan tapi jangan berlebihan. Boleh kamu menikah dengan syarat-syarat nikah, tapi jangan menikahi saudarimu sendiri, jangan menikahi mahrammu sendiri. Nikahilah ajnabiyah yang bukan dari saudarimu atau mahrammu. Itu aturan, aturan, aturan, aturan. Berarti datangnya Islam bukan melarang syahwat, tidak boleh nikah maupun zina, tidak boleh makan mewah-mewah apapun, tidak boleh engkau, ya itu namanya menyiksa. Tidak ada agama penyiksaan, tidak ada agama rohbaniyah. Innamad-din alladhi ja'a liislahid-dini wad-dunya. Sesungguhnya agama ini datang untuk mengatur kebaikan manusia dari sisi akhiratnya dan dari sisi dunianya. Dari sisi agamanya dan dari sisi dunianya. Wa annahu a'ta kulladhi haqqin haqqah. Dan bahwasanya agama ini memberikan haknya pada masing-masing pemilik hak. Inna li jasadika 'alaika haqqun. Wa inna li ahlika 'alaika haqqun. Wa inna li waladika 'alaika haqqun. Wa inna li rabbika 'alaika haqqun. Ada hak yang harus kamu tunaikan untuk Allah. Ibadah. Ada hak yang harus kamu tunaikan untuk Rasulullah SAW. Yaitu meneladaninya. Ada hak yang harus kamu tunaikan untuk dirimu sendiri. Makan yang baik, minum yang baik, jaga kesehatan. Li jasadika 'alaika haq. Pada badanmu ada hak. Wa inna li ahlika 'alaika haq. Dan pada istrimu ada hak yang harus kamu berikan pada mereka. Carikan ma'isyah, carikan kehidupan. Berikan kecukupan agar dia bisa hidup dengan baik. Wa inna li waladika 'alaika haq. Dan pada anakmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Wa a'ti kulladhi haqqin haqqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berikanlah masing-masing pemilik hak, berikan haknya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Falillahi tabaraka wa ta'ala haqqul ibadah wa ta'ah bila ghuluwin wa la tanattu'. Yang berikutnya, baca. Ta'ala. Falillahi tabaraka wa ta'ala haqqul ibadah wa ta'ah bila ghuluwin wa la tanattu'. Wa la tanattu'. Maka hanya untuk Allah lah hak peribadatan dan ketaatan dengan tanpa gulu dan tidak memberatkan diri. Ya. Walil badan haqquhu min maladzil hayah war rohah. Ayo. Dan milik badan, badan memiliki haknya dari kelezatan kehidupan dan ketenangan, kenyamanan. Dan kenyamanan. Terus. Bihada ta'allum an-nad-din unzila min ladun hakim alim. Hakimin alim. Hakimin alim. Ahata bi kulli syai'in ilma. Dengan ini engkau mengetahui bahwasannya agama ini diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Yang meliputi seluruh keilmuannya. Yang meliputi segala sesuatu ilmunya. Yang meliputi segala sesuatu keilmuannya. Terus. Ilmu annal lil insan mayulan fafihi ghoraiz. Ghoraiz gharaiz dhaimah. Aywa. Falam yuharramah. Falam yuharrimhu at-tayyibat. Falam yuharrimhu min tayyibat. Wa 'alimat taqatahu. 'Alima. Wa 'alima taqatahu fil ibadah falam yukallifu syattatan wa usra. Wa usran. Jayid. Terjemahkan. Dan alima itu fa'ilnya masih Allah tadi. Kan Allah bikulli syai'in ilma. Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Maka dia tahu bahwa manusia begitu. Maka dia tahu bahwa manusia memiliki lil insani muyulan. Bahwa manusia memiliki kecenderungan. Wa fihi ghara'in dha'imah. Dan padanya apa ghara'is? Ghorizah itu syahwat, barakallahu fikum. Sama dengan syahwat. Allah tahu bahwa manusia memiliki kecenderungan, memiliki syahwat yang dhami'ah, yang haus. Tahu kalau manusia laki-laki memiliki syahwat, memiliki ghoraiz yang selalu haus, ingin dipuaskan syahwatnya. Terus, falam yuharrimuhu, maka tidak diharamkannya dari kebaikan. Nah, dan oleh karena itu Allah tidak haramkan, karena Allah tahu manusia butuh. Syahwat itu bukan hanya masalah keperempuan ya. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat macam-macam. Maka yang baik-baik tidak dilarang. Silakan. Pengen makan rujak, makanlah. Saya pengen beli buah, silakan. Mau apa lagi? Mau makan babi? Enggak boleh, haram. Artinya disilahkan semua yang baik-baik. Yang jelek jangan. Karena babi itu jelek. Karena sayangnya Allah pada kalian, jangan makan babi. Makan saja kambing, sapi, dan yang lainnya yang halal. Baik. Wa 'alima taqatahu. Dan Allah Maha tahu pula kekuatan hambanya, kekuatan manusia. Falam yukallifhu syattatan wa usra. Sehingga dia tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang usra, yang berat. Barakallahu fikum. Saya baca secara keseluruhan apa yang tadi dibaca. Falillahi tabaraka wa ta'ala haqqul ibadah wa ta'ah bila guluwin wala tanattu'. Karena baru disebutkan setiap sesuatu pemilik hak harus ditunaikan haknya. Baik, hak Allah apa? Falillahi, untuk Allah ada hak. Tabaraka wa ta'ala. Apa itu? Haqqul ibadah. Hak untuk diibadahi. Wa ta'ah, hak untuk ditaati. Bila guluwin wala tanattu', tanpa melampaui batas, tanpa berlebihan. Baik. Walil badan, pada badan juga ada hak. Mahiya, apa haknya badan? Min maladil hayatid dunya warraha. Badan membutuhkan kelezatan-kelezatan dunia. Warraha, pengen nyaman, pengen kadang-kadang minum es. Haram, nanti kalian pada batuk, enggak boleh. Haram sat. Iya. Nanti kalau batuk kita yang repot. Tapi kita mau gorengan, gorengan juga bikin batuk. Haram. Kalau gitu saya mau anu sat ciki-cikian, itu pecin. Haram. Kalau gitu kita pengen, enggak boleh semua. Tutup koperasi. Suruh masaknya sekarang. Kamu masak apa? Jangan pakai cabai. Nanti mereka murus-murus sampai repot. Haram. Enggak ada cabai. Satu. Enggak boleh. Semua enggak boleh. Barakallahu fikum. Kalau kehati-hatian silakan, tetapi kalau menghukumi jadi haram, butuh dalil. Butuh dalil, perlu dalil. Mana dalilnya? Tidak ada. Kulu washrabu, silakan makanlah dan minumnya, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Itu saja. Tiap hari mie lagi. Habis itu masuk rumah sakit. Ada gumpalan seperti batu di perutnya. Pernah dengar itu? Karena kebanyakan. Salahnya di mana? Karena kebanyakan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan, sesekali silakan. Barakallahu fiikum. Yang ketujuh. Baca. As-sunnah huna ta'ni at-tariqah wa la yalzam min ar-raghbah 'ani sunnah bi hadzal ma'na al-khuruj min al-millah liman kanat raghbatuhu 'anha li darbin min at-ta'wil yu'dar fihi sahibuh. Baik. As-sunnah di sini yang dimaksud adalah jalan atau cara. Thariqah itu tata cara. Nah. Dan tidak mesti siapa saja yang membenci sunnah dengan makna ini, dia keluar dari agama. Bagi siapa saja yang membencinya karena bagian dari takwil yang diberi udzur pelakunya. Iya. Baik. As-sunnah yang dimaksud di dalam kalimat faman raghiba an sunnati falaysa minni, as-sunnah yang dimaksud adalah tata cara. Berarti makna hadis ini, siapa yang tidak suka dengan caraku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak suka dengan tata caraku, maka dia bukan golonganku. Bukan golonganku, ini ancaman. Jangan kalian mengira kalau bukan golonganku berarti bukan golongan Rasul, bukan golongan Islam, berarti dia kafir. Hati-hati, jangan kebablasan. Wala yalzam min ar-raghbah 'an sunnah bi hadzal ma'na khuruj 'anil millah. Tidak mesti orang yang tidak suka dengan sunnah itu dengan makna tadi kemudian keluar dari agama. Liman kanat raghbatuhu 'anha, kalau orang itu tidak sukanya karena salah satu dari bentuk-bentuk pentakwilan, maka orang itu diberi udzur, pelakunya tidak dikatakan kafir. Berarti ada tiga golongan, 1, 2, 3, yang raghbah an as-sunnah, raghbah anis sunnah, benci terhadap sunnah, tidak suka terhadap sunnah. Kalau tidak suka secara keseluruhan dari sunnah, sunnah Nabi itu gak perlu dipakai, kafir. Seperti siapa? Pengingkar-pengingkar sunnah yang berkata, kami Quraniyun, kami golongan Quran, gak perlu sunnah. Itu raghibah anis sunnah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka ajaranku ya bukan golonganku, kata Nabi, kafir. Karena semua sunnah secara keseluruhan dia tinggalkan dan dia tidak ambil dengan alasan saya cukup Quran saja. Bainana wa bainakum kitabullah, ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin harramnah. Ucapan siapa itu? Ucapan orang yang digambarkan oleh Nabi akan datang nanti di akhir zaman. Orang yang digambarkan oleh Nabi nanti akan datang di akhir zaman. La yakunanna min ummati, akan muncul nanti dari umatku di akhir zaman, rajulun ala ariqatihi, seseorang di dipan-dipannya, di mebel-mebelnya, atahu hadithun min hadithi, datang kepadanya hadis dari hadisku, kata Nabi. Mimma amartuhu au nahait, dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Tiba-tiba orang yang di atas mebel-mebel mewahnya berkata, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dan kamu cukup Al-Quran. Apa yang ada dalamnya halal kita halalkan, dan apa yang ada dalamnya halal kita halalkan. Cukup, enggak perlu sunnah. Berarti sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datangnya pengingkar-pengingkar sunnah. Jenis kedua, ada yang mengatakan tidak sesuai dengan sunnah ini, tapi sunnah ini kurang relevan, tapi sunnah itu kurang ini, kurang itu. Bayangkan sunnah dikatakan seperti itu, bukan seluruhan. Pilih-pilih dia. Kebanyakan sunnah dia terima, tetapi ada beberapa sunnah ini sepertinya tidak cocok dan seterusnya. Ini mubtadi'. Mubtadi'. Seperti aqlaniyun, mu'tazilah dan sejenisnya yang kalau dibawakan hadis yang menurut mereka enggak masuk akal mereka tolak. Hadis ini enggak bisa diterima. Hadis ini na'udzubillah. Itu mubtadi'ud dhal. Yang ketiga, mu'awil. Dia mengira bahwa yang dimaksud bukan begitu. Dia mengira yang dimaksud bukan begini. Ini bukan begini maksudnya, enggak seperti ini. Maka orang itu orang yang salah tetapi tidak sesat. Orang yang salah dalam memahami tafsir sunnah. Barakallahu fikum. Bisa jadi kafir, bisa jadi mubtadi, bisa jadi orang yang salah tetapi dia bukan mubtadi karena dia dalam keadaan menafsirkan tetapi menafsirkannya tidak tepat. Maka dikatakan di sini yu'zar, diberi uzur. Hanya ini yang diberi uzur, yang mu'awil, yang menafsirkan dengan tafsir yang tidak pas. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.